كنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله، kita sampai kepada pembahasan yang ke-49 dari perilaku dan akhlak orang-orang ahlul jahiliyah yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Mujaddidud Da'wah Wad-Din Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Di sini diberikan judul oleh muhaqqiq, kufruhum bi ba'di ayatillah. Orang-orang ahlul jahiliyah, mereka senantiasa mengingkari, mengkufuri sebagian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di pertemuan sebelumnya, ahlul jahiliyah mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan, seluruhnya. Namun sebagian mereka ada juga yang mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya. Di sini menunjukkan bertingkat-tingkatnya keadaan mereka ahlul jahiliyah. Di antara mereka ada yang mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala total. Di antara mereka ada yang mengingkari sebagiannya, namun memiliki hukum yang sama. Mau mengingkari sebagiannya, mau mengingkari semuanya, memiliki hukum yang sama. Kafir. Faqala rahimallahu ta'ala juhdu ba'diha. Mereka juhud, menentang, mengingkari. Secara bahasa, jahada itu sama dengan maknanya kafara. Jahada, juhud, secara bahasa maknanya dengan kufrun. Mengingkari. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuha. Wajahadu biha, mengingkarinya, waku wakafaru biha, mengingkarinya, mengkufurinya, dalam keadaan hatinya itu menetapkannya. Namun dikarenakan kesombongan, keangkuhan yang ada pada Fir'aun, maka Fir'aun pun mengingkarinya. Ya, tidak mau menetapkan bahwasanya Rabbnya, ilahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu, di sini memakai kalimat wajahadu, maknanya adalah kafaru, mengingkarinya. Jadi jahada sama dengan kafara. Hanya saja, kafara terkadang maknanya lebih umum. Berkata Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ahlul jahiliyati mutafawituna fi takdzibi bi ayatillahi. Orang-orang ahlul jahiliyah, mereka bertingkat-tingkat di dalam mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan mereka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Minhum man yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Didustakan oleh mereka. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillahi. Mereka tidak beriman dengan satu kitab dari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلا. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman terhadap para nabi jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun secara terperinci. Wa min babin awla la yu'minuna bil kutubi al-munazzalati min indillahi azza wa jal. Terlebih lagi mereka pasti mereka tidak akan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang turun di sisi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan ahlul jahiliyah mutafawwitun. Nah, dan ini demikian juga keadaan ahlul bidah. Ahlul dalal mereka juga keadaannya mutafawwitun, bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang hanya sekadar ikut-ikutan, ada di antara mereka yang memang terkenal sebagai seorang dai. Nam. Likulli maqamin maqalun, dan masing-masingnya itu memiliki nam sikap yang berbeda-beda pula, tidak disamaratakan, tidak disamaratakan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, hamidallahu ta'ala wara'ah, wa min ahli al-jahiliyyati man yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Di antara orang ahli al-jahiliyyah, ada di antara mereka yang beriman dengan sebagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingkari, mengkufuri sebagiannya. Kal Yahudi, sebagaimana orang-orang Yahudi. Wan Nasara, sebagaimana juga keadaan orang-orang Nasara. Nah, mumpung teringat, nah, sebagian apa diantara faedah lughawiyah, ya, antara perbedaan antara Yahudun dan Yahudiyun. Yahudun dan Yahudiyun. Man ya'rif? Abu Ishaq? Aba Muhammad? Mal farq bainahuma Yahudun wa Yahudiyun? Aw ashal min dalik, ashal min dalik. Mal farq baina tufahun wa tufahatun? Tufahun wa tufahatun. Rohi, ayyakallah. Mal farq bainahuma? Arafta? Naam. Ashab tufah, ashab tufah, aina? Abu Said, malfaq baina tufahun wa tufahatun? Qabla nabhath farq baina yahudun wa yahudiyun. Tufahun isim mufrad, tufahatun jama'. La, la tadhak anta ya Ahmad. Naam, aina ashab tufah? Mana lagi? Naam. Abu Anas, aywa, barakallahu fiik. Abu Anas, kalau Abu Abdillah tahu. Tufahun wa tufahatun. Ayuh, tufahun wa tufahatun. La. La. Man ya'rif? Naam. Abdul Aziz. F- Apa bahasa dari? Terdekat. Baik. Faedah janibiah ya, faedah sampingan. Nah, tufahun itu isim jenis. Isim jenis bentuknya adalah jamak. Isim jenis jamak. Tufahun. Isim jenis. Nah. Jamak. Adapun tufahatun itu isim jenis mufrad. Isim jenis mufrad. Kalau antum punya apel Malang, apel Washington, apel apa lagi? Al-Muhim, apel mana lagi? Antum jadikan satu, itu namanya tufahun. Itu namanya tufahun. Isim jenis jamak. Jenis apel, berbagai macam jenis apel. Nah, isim jenis jamak tufahun. Tapi kalau isim jenis yang mufrad, isim jenis yang satu saja, antum punya apel Malang. Ah, ini baru namanya tufahatun. Isim jenis tapi mufrad. Nah, isim jenis tapi mufrad. Tufahatun. Demikian juga Yahudun dan Yahudiyun. Yahudun itu isim jenis dalam bentuk jamak. Isim jenis jamak. Orang-orang dari kalangan Yahudi. Yahudun. Sementara Yahudiyun itu isim jenis mufrad. Seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Nah, cara membedakan antara isim jenis jamak dan isim jenis mufrad. Kalau isim jenis mufrad itu terbedakan dengan adanya ya atau dengan adanya ta marbutah. Nah, jadi itu bedanya tufahun dan tufahatun, bukan tufahun mudzakkar, tufahatun muannas. Nah, tapi dari sisi isim jenisnya, nah, sama-sama apel kok, apa bedanya? Apel mudzakkar dan apel muannas, isim jenis mufrad dan isim jenis jamak. Nah. Hakata ya Abu Abdillah? Hakata sahih? Baik. Sebagian ahlul jahiliyah mereka beriman dengan sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengkufuri sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasara. وَمَنْ آمَنَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَكَفَرَ بِبَعْدِهِ فَإِنَّهُ مِثْلُ مَنْ كَذَّبَ بِهِ كُلِّهِ. Barang siapa yang dia beriman dengan sebagian kitab, isi kitab, dan mengkufuri, mengingkari sebagiannya, maka sesungguhnya itu sama saja dengan mereka mengingkari seluruh isi kitab. Nah, dan mengingkari seluruh kitab-kitab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi." Naam. Para rasul mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Kullun amana, semuanya beriman dengan beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, la nufarriku. Kemudian mereka mengatakan, la nufarriku, kami tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusuli, salah seorang pun dari para rasul. Tidak membeda-bedakan. Artinya mereka beriman seluruhnya kepada segenap para rasul. Nah, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Beriman kepada Nabiullah Musa, mengingkari Nabiullah Muhammad. La. Beriman kepada Nabi Muhammad, mengingkari Nabiullah Isa misalnya. Tidak. Tidak membeda-bedakan. Nah, mengimani semuanya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Al-Kitab, Al-Quran, wa takfuruna bi ba'din, dan kalian mengingkari sebagian isinya? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa hizyun fil hayati ad-dunya wa yawmal qiyamati nam yuraddu ila ashaddil 'adzab. Apakah kalian mengimani sebagian dari Al-Qur'an dan mengkufuri sebagian dari Al-Qur'an, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal yang demikian itu di antara kalian kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, maka mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar. Orang yang mengkufuri sebagian Al-Qur'an dan mengimani sebagian Al-Qur'an. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Maka mereka tidak beriman kecuali dengan apa-apa yang mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Lihat. Mereka tidak beriman kecuali dengan apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Ini perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Mereka tidak mengambil tuntunan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tuntunan itu yang selaras, sejalan dengan hawa nafsu mereka. Itu perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, suka tidak suka, rela tidak rela, selama itu tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'khudhu, kita ambil. Nah, nakbalu, kita terima. Kita terima. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ عَنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, maka dia memiliki pilihan yang lainnya. Dia memiliki pilihan yang lainnya. Nah, wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia durhaka kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kita terima. Nah, selama itu bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak, maka kita wajib untuk menerimanya. Naam, wajib untuk menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia menjadikan engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajiduna fi sudurihim hajatam. Summa la yajidu fi sudurihim nam haraj nam. Kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka haraj, rasa berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan sepenuh penerimaan. Sepenuh penerimaan. Demikian harusnya. Nah, Al-haq itu lebih kita kedepankan. Al-haq itu lebih kita agungkan dari siapapun dia. Nah, walaupun kita mungkin mengenal al-haq melalui perantara fulan, tapi kalau ternyata fulan itu sendiri menyelisih al-haq, maka kita lebih mengedepankan al-haq. Maka kita lebih mengagungkan al-haq. Nah, walhamdulillah, kita tidak pernah dididik untuk menjadi seorang muqallid, sebagai seorang yang senantiasa taklid, membebek buta. Tidak. Bahwasanya kita bersama dengan fulan, kita bersama dengan alan, itu dikarenakan dalil yang ada pada fulan maupun pada alan. Bukan dikarenakan pribadi mereka. Bukan dikarenakan pribadi mereka, tapi dikarenakan dalil. Nah, dikarenakan dalil. Kalau kita terbiasa mendidik jiwa kita yang demikian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, senantiasa mengedepankan al-haq, mengagungkan al-haq, maka insyaallah kita akan mudah berpisah dan bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaku 'ural imani al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Oh, maqala alaihi salatu wasallam. Ikatan tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, bukan karena dunia. Cinta karena sedang menjabat, cinta karena sedang banyak uang misalnya, sedang kaya, maka banyak yang cinta, banyak yang mendekat. Begitu sudah jatuh miskin, begitu sudah tidak menjabat, hilang semua teman-temannya. Tidak. Tapi semuanya kita landasi atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang yang bisa merealisasikan, mewujudkan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan nanti pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba filla ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bertemu karena Allah, tidak satu nasab, bukan juga satu kampung, bukan juga satu daerah, bukan juga satu wilayah, bukan juga satu negara. Bertemu karena Allah. Disatukan di atas satu manhaj, satu akidah. Nah, dan berpisah pun juga karena Allah. Berpisah pun juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena prinsip yang saudaranya dulu satu prinsip, sekarang dia sudah berubah prinsip, maka dia pun harus berpisah. Berpisah karena Allah. Nah, karena Allah melarang kepada kita untuk condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, وَمَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ كَذَّبُوا بِهِ, dan apa-apa yang menyelisihi dengan hawa nafsu mereka, maka mereka pun mendustakannya. Mereka pun mendustakannya. فَلَا يَنْفَعُهُمْ الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ إِذَا كَفَرُوا بِالْبَعْضِ الْآخَرِ. Tidak bermanfaat keimanan mereka dengan sebagian isi daripada Alkitab, Al-Quran, apabila mereka kufur dengan sebagian yang lainnya. Tidak bermanfaat. Karena semuanya atau karena dihukumi itu sama saja dengan kekafiran. Walau ayat, walaupun satu ayat, walau kalimat min Al-Quran, walaupun satu kalimat daripada Al-Quran, satu ayat saja dia ingkari, satu ayat saja dia tidak beriman dengannya, sama saja dia dengan tidak beriman kepada seluruh ayat. Satu kalimat, satu kata dia ingkari, maka sama saja dia dengan mengingkari seluruh kalimat, seluruh kata di dalam Al-Quran. La yanfa'uhum dhalik, tidak bermanfaat keimanannya mereka, tidak memberikan manfaat untuk mereka keimanannya mereka tatkala mereka melakukan hal yang demikian. Wa minhum, di antara mereka man yaqul, ada yang mengatakan innal qur'ana makhluqun, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Lafdhuhu wa ma'nahu, lafadznya dan maknanya itu makhluk. Subhanallah. Inna alfadhahu makhluqatun, sesungguhnya lafadz-lafadz Al-Qur'an itu adalah makhluk. Duna ma'nahu, selain maknanya. Kalau maknanya itu dari Allah, tapi lafadz-lafadznya itu makhluk, itu lafadz-lafadznya Jibril. Kal asyairah, sebagaimana perkataan orang asyairah. Jadi kalau orang-orang asyairah, mereka meyakini Al-Qur'an itu adalah pengibaratan dari Jibril. Pengibaratan dari Jibril. Adapun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Misalnya ada orang yang posisinya begini, kemudian dilafadzkan oleh temannya, dia sedang marah dikarenakan demikian-demikian. Nah, yang melafadzkan dia sedang marah karena demikian-demikian, itulah yang dimaukan atau yang dimaksud orang-orang Asy'ariyah, itulah perkataannya Jibril. Kalau perkataannya Jibril, maka itu makhluk. Yang ditulis dalam mushaf-mushaf itu makhluk. Nah, adapun maknanya itu dari Allah. Tapi Al-Qur'annya, itu makhluk. Itu maksudnya orang-orang Asy'ariyah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Satu prinsip yang harus kita ingat. Sebuah kebaikan itu adalah apa-apa yang memang juga ditetapkan oleh syariat, itu merupakan sebuah kebaikan. Kejelekan itu adalah apa-apa yang memang ditetapkan oleh syariat, itu adalah sebuah kejelekan. Orang-orang Asy'ariyah melakukan hal yang demikian, mereka sangka itu adalah sebuah kebaikan. Yaitu mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki sifat yang seperti dengan sifat makhluk. Kalau Allah memiliki sifat kalam, berbicara, itu seperti makhluk. Makhluk juga bisa berbicara seperti kita, kan? Saya, antum kan bisa berbicara. Kalau banyak bicara berarti itu sifat yang kurang nanti. Cerewet kan orang kalau banyak bicara, kan gak suka banyak bicara, ini berisik. Mereka berkeinginan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meniadakan sifat seperti itu. Namun sekali lagi, kam min muridin lil khairi lam yudrak, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan justru tidak dia mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mensifati dirinya sendiri dengan sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa. Sebagian ahli bahasa menyebutkan kalau yang namanya masdar maf'ul mutlak itu huruf-hurufnya itu diambil dari fi'ilnya, itu menunjukkan hakikiyah. Perbuatannya itu hakikiyah. Wa kallamallahu Musa taklima, betul-betul Allah itu berbicara. Hakikian. Yusma', bisa didengar. Kalamullah, Allah sendiri. Yang memberikan sifat kepada dirinya sendiri. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, tentunya itu yang sesuai dengan kemahatinggian, kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa minhum man yaqulu innal Qur'ana makhluqun lafdhahu wa ma'nahu aw inna alfadhahu makhluqatun duna ma'nahu kal asyairati wa hadha takdhibun bil Qur'an. Ini termasuk dari mendustakan Al-Qur'an. Faman qala al-Qur'anu makhluqun lafdhuhu wa ma'nahu kama taqulul Jahmiyah. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah makhluk, lafadznya dan juga maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh orang ahlul jahim, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Nah, pengikut dari Jahm bin Sufwan, namanya Jahmiyah, yang dikafirkan oleh 500 para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Kemudian datang orang yang bernama Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Datang orang mengatakan, "Idza lam yubadda' Jahmi." Jahm bin Sufwan. Kalau ada orang yang tidak mentabdi', tidak membid'ahkan Jahm bin Sufwan. Kemudian ada orang yang mengatakan, "Jangan ambil ilmu darinya." Maka saya katakan, "Ambil ilmu darinya." Paham maksudnya? Kalau ada orang mengatakan, ada orang nih, kata Ibrahim Ar-Ruhaili, hadanallahu iyyah, kalau ada orang dia tahu usul salasah, tapi dia tidak mentabdi' Jahm bin Sufwan, maka ambillah ilmunya. Tapi jangan ambil nam pemahaman dia yang menyimpang. Apa bisa? Nah, maka sekian para ulama memperingatkan kepada orang ini. Pemahaman yang aneh, pemahaman yang nyeleneh. Nah, orang yang mengatakan Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, lantas dia beribadah kepada siapa? Ma'dum. Dia beribadah kepada zat yang tidak ada. Allah la yasma' wa la yubsir wala ya'lam. Allah tidak bisa mendengar, Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak bisa melihat atau tidak bisa mengetahui, Allah tidak memiliki penglihatan, dan seterusnya. Sifat-sifatnya tidak ada, nama-namanya tidak ada. Sekafir-kafirnya orang yang seperti ini. Kemudian datang orang, Jahm bin Sufwan itu bukan ahlul bid'ah misalnya. Subhanallah. Bagaimana kaum muslimin? Apa tidak rancu yang demikian? Nah, hati-hati yang demikian. Nah, makanya ahlu sunnah tidak pernah mengajarkan berfanatik kepada askhas, orang-orang tertentu. Saya, antum, semuanya, para masyayikh. Nah, oleh karenanya Al-Imam Malik rahimallahu taala sudah jauh-jauh hari, sudah berabad-abad yang dulu mengingatkan kepada kita, kullun nas yukhadu wa yutraku min kalamihim ila sahibu hadzal qabri. Seluruh manusia itu, seluruh ucapannya bisa diambil, bisa juga ditinggalkan kecuali penghuni kubur ini. Menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan fanatik, buta. Jangan dikarenakan mengagumi figur-figur tertentu kemudian menghalangi dari al-haq. Jangan ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Al-haq al-haq. Al-haq dalatul mu'minin. Kebenaran itu adalah barang berharga milik seorang mukmin, sehingga dimanapun dia berada, maka dia akan mengambilnya. Nah, maka dia akan mengambilnya. Salah katakan salah, betul katakan betul. Nah, kama taqulul Jahmiyah, sebagaimana perkataan orang-orang Jahmiyah. Atau membuat kabur, ya, membuat kabur pemahaman kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang bernama Zakir Naik, ada beberapa perkara yang Allah itu tidak bisa melakukannya. Nah, ada beberapa perkara yang Allah itu tidak bisa melakukannya. Nah, fala haula wala quwata illa billah, jahil terhadap apa makna dari qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu. Nah, tidak bisa memahami apa makna dari qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicontohkan dengan hal-hal yang mustahil misalnya. Dan ini didukung oleh orang yang bernama Firanda. Orang yang bernama Firanda mendukung pemahaman ganjil dari orang yang namanya Zakir Naik. Misalnya, Allah itu turun ke atas. Allah itu turun ke atas. Gak bisa yang demikian. Subhanallah. Jahil. Qudratullah itu tidak terkait dengan perkara-perkara yang demikian. Wallahu ala kulli syai'in qadir, qudratullah bukan terkait dengan perkara-perkara yang demikian. Nah, qudratullah itu terkait dengan perkara-perkara yang wajibat, yang mungkinat. Nah, adapun perkara-perkara yang mustahilat fi dzatihi itu tidak dibahas berkaitan dengan qudratullah. Lihat kalau para ulama menjelaskan gamblang. Orang salah itu diperingatkan, bukan dibela. Nah, salah katakan salah. Bukan kemudian dibela. Nah, kemudian ya memang ada salahnya. Tapi, ini namanya muwazanah. Nah, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, termasuk dari bid'ah asriyah. Nah, wazan, muwazanah. Aw qala inna lafdahu makhluqun. Atau dia mengatakan bahwasanya lafadznya itu adalah makhluk. Wa ma ma'nahu fa min Allah, adapun maknanya dari Allah. Fa hadha aidan, maka ini juga termasuk dari kekufuran. Naam, kufrun. Illa an yakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan, kecuali kalau orang yang mengucapkan ini memang orang-orang yang muqallid, yang membebek ikut-ikutan, muta'awwilan, orang yang suka mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa yakuna dhalalan, maka jadilah dia tersesat. Jadilah ini sebuah kesesatan. Li'anna al-Qur'ana kalamullahi jalla wa'ala. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah. Kalau salah seorang dari orang-orang musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan. Lihat, ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Nah, yang mereka tidak membedakan, membabat habis dengan kejahilan mereka, kebodohannya mereka. Dan mereka sangka itu termasuk bagian dari syiar Allah, syiar Islam. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Kalau salah seorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan. Berikanlah perlindungan. Hatta yasma'a kalamallahi, hingga mereka bisa mendengar kalam Allah, hingga mereka bisa mendengar Al-Quran. Langsung di sini Allah sendiri yang menyebut Al-Quran sebagai kalamullah. Naam. Summa ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Allah sendiri yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Bagaimana kemudian bisa kita menolaknya? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. لأن القرآن كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه حروفه ومعانيه كله كلام الله سبحانه وتعالى لفظ-لفظ القرآن itu كلام الله makna-maknanya itu juga كلام الله huruf-hurufnya juga كلام الله نعم semuanya itu adalah كلام الله. Laisa kalam Allahi al-huruf dun al-ma'ani wal al-ma'ani dun al-hurufi. Naam. Bukanlah kalam Allah itu hanya sekedar hurufnya saja, bukan maknanya atau maknanya saja selain hurufnya. Tidak, semuanya adalah kalam Allah. Naam, yang kalam Allah itu bukan hanya sekedar hurufnya saja tanpa maknanya atau maknanya saja tanpa hurufnya. Tidak. Al-Quran semuanya adalah kalamullah. Naam. Al-kalamu kalamul bari wassawtu sawtul qari. Naam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalamnya itu adalah kalamullah. Perkataannya itu perkataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun suaranya yang kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim misalnya alhamdulillahirabbil alamin yang dibaca itu adalah kalamullah. Adapun suaranya adalah suara manusia. 6. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, jadi perbuatan kita itu adalah makhluk. Betul, suara kita itu makhluk. Tapi yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, yang dibaca itu adalah kalamullah. Fi suhufim mukarramah. Ya kan? Fi suhufim mukarramah. Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca nah, pada mushaf-mushaf mukarramah yang dimuliakan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, sedikit mudah-mudahan bisa berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan dari saya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizukumullah.